رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Kita masuk ke kana wa akhwatuha. Ya. Kana wa akhwatuha. Faslun. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul mubtada tashbihan bil fa'il wa yusamma ismaha. Adapun kana dan saudari-saudarinya, maka dia merafakkan mubtada. Isim marfu yang awal yang mubtada, misalkan Zaidun Qa'imun, maka ketika dimasuki oleh amil kana, maka dia merafakkan mubtada tadi yang menyerupai fa'il, ya, karena fi'il misalkan doroba Zaidun Amron, nah merafakannya ini bukan sebagai fa'il, dan dinamakan sebagai isimnya. Kana Zaidun Qa'iman. Watansibul khobar tashbihan bil maf'ul, dan menasabkan khobar mubtada, ya, dan yang merupai maf'ul seperti doroba Zaidun Amron qama kana Zaidun qaim, dan ini dinamakan khobarnya, khobar kana, ya. Tarfa'u kana al mubtada isman wal khobar tansibuhu ka kana Sayyidan Umar. Nah, ini kalau di Alfiyah yang dikatakan oleh Ibn Malik. Wa hadhihi al-af'alu ala salasati aqsam. Dan fi'il-fi'il ini, yaitu kana ini, dia fi'il, fi'il naqis, dia terbagi menjadi tiga macam. Ahaduhuma, ahaduha. Yang pertama, ya, adalah maya amalu hadal amala min ghairi syartin, yang beramal dengan amal ini, beramal dengan kana, yaitu merafakkan mubtada, menasabkan khobar, ya, merafakkan isim, menasabkan khobarnya, yang tanpa syarat, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa. Itu enggak mesti didahului oleh ini, enggak mesti didahului oleh itu. Nah, itu tanpa syarat. Nah, contoh, kana Allahu ghafurur rahimah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ialah jalalah isim, ghafuran khobar. Asbahtum domir ta' di situ, domir mutakallim isim, ikhwana khobar. Ya, laisu sawa'an. Waw di itu fi mahali raf'in, isim, sawa'an khobar, mansub. Dhalla wajhuhu muswadda. Wajhu isim, muswadda khobar. Jelas di sini, ya? Ya. Jelas di sini. Ini gampang ini. Ini di Matan Mutamimah juga pernah kita pelajari. Juga di Matan Al-Jurumiyah. InsyaAllah antum apa namanya, dapat memahami ini. InsyaAllah. Ya, baca. Ya, tafadhal. Dibaca di sini. Ya, siapa? Behar. Baca Behar. Mana Mustafa? Antum sip-sipan ya Mustafa ya? Mustafa hadir, antum gak hadir. Hah? Sekarang antum hadir, Mustafa gak hadir. Sip-sipan ya? Kacau nih. Ayo. Kulluhu. Itu ani akana wa akhwatiha, itu jumlah itirodiyah, ya, jumlah sisipan. Kulluhu itu dari hadan nau'u kulluhu af'alun. Ya, taukid dari nau hadan nau'u kulluhu af'alun. Af'alunnya khobar. Ya, terus في رفعها Asbahat fil isfirafiha al isma. Liwahidin lahu daraba Zaidun Amran wa qawluhu wa huwa kana ila akhirih amma kana fa innaha tadullu ala thubutil khabari bil ismi fi zamanil madhi imma ma'al intiqai lahu kana ash-shaykhu shaban aw ma'a dawami wal istimrari lahu wa kana Allahu ghafuran rahiman wa hakada fi jami'i sifatillahi lahu wa kana Allahu sami'an basira. Falafdul jalalati ismuha wa ghafuran khabrun awwalun lahal wa rahiman khabrun dhani khabrun khabar. Hey, hasbuk. Ya. Faslun ai finawil awal. Finawil awal mengenai nawasikh mubtada khabar. Bada abihi. Syekh di sini atau Al-Hattabi penulis Mutamimah menulis dengan kana, mengawali dengan kana. Kenapa libaqail mubtada alladhi wal umdatu ala mithli irabihi? Kenapa? Karena mubtada itu tetap sebagaimana dia tetap alladhi huwal umdah. Dia tetap ada mubtada. Ya. Yang dia merupakan induk dari kalimat pada semisal i'rabnya. Dan jenis ini yakni kana wa khatuha semuanya adalah fi'il, ya. Yang kita maksud di sini fi'il naqis. Kalau kananya fi'il tam enggak masuk yang kita bicarakan. Fi'il naqis yaitu yang dia menjadikan mubtada sebagai isimnya, khobar mubtada sebagai ya khobarnya. Ya qauluhu tasbihan bil fa'il, dia menyerupai fa'il isimnya tadi, ya. Khobarnya tasbihan bil maf'ul. Sama kayak daraba Zaidun Amran. Ya. Ai hadhihi al af'al fi'il fi'il ini karena dan akhwatnya yang semua tadi asbahat fi raf'iha. Ya. Dia menyerupai pada rafa'nya al-isma yang ketika dia merafa'kan isim wa nasbiha al-khabara dan ketika dia ketika dia pada menasabkan khabar dia menyerupai al-fi'la al-muta'addiyah. Perhatikan al-isma itu ma'mul dari raf'iha. Ya. Al-khabara maf'ul ya dari nasbiha. Nah, mana maf'ul bi dari asbahat al-fi'lah. Nah, paham sini ya? Ya. Dia menyerupai pada rafa'nya yang merafa'kan isim dan nasabnya yang menasabkan khobar, dia menyerupai fi'il muta'addi yang muta'addi kepada satu maf'ul. Semisal daraba Zaidun Amran, kana Zaidun qa'iman, gitu. Nah, paham ke sini? Dia menyerupainya di situ. Wa qawlu wa huwa kana itu karena ila akhir amma kana fa innaha tadullu ala subutil khabar ismi fi zamanil madi. Ya, adapun kana maka dia menunjukkan kepada subutul khabar, tetapnya khabar pada isim pada zaman madi. Ya, kalau kana, karena dia nanti mutasarrif kana yakunu kun. Ya, kalau yakunu fi zamanil hal, kun fi zaman mustaqbal. Baik. Imma ma'al inqita'. Nah, kalau misalkan fi'il madi, apakah itu inqita' sudah terputus, tidak ada lagi? Semisalkan syekhu syaban. Ya, syekh dahulu pernah muda. Ini ditetapkan khobar. Ya, subutul khobar fil isim. Ya, ditetapkan syab pada isim pada syekh. Pria tua itu dulu pernah muda. Ya, ini pada ma'al inqita'. Ya kalau di fi'il madi ma'alin kita atau ma'ad dawami wal istimrar. Walaupun di fi'il madi tapi tidak dimaknai in kita pernah sudah terputus enggak. Bisa juga dimaknai dawam terus menerus istimrar continue. Walaupun lafadznya madi. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Memangnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang udahan habis itu enggak lagi. Enggak terus. Ya enggak? Nah, bukannya wakana ufil madini, manin kita. Nah, berarti sekarang udah enggak ngampuni. Enggak demikian. Paham di sini? Wa hakadha fi jami'i sifatillah. Dan demikian pula pada seluruh sifat-sifat Allah yang diawali dengan fi'il madi. Wa kana Allahu aliman hakima, pokoknya semuanya. Ya barakallahu fikum. Ya. Wa kana Allahu samian basira, ini sama semua. Falaq jalalah ismuha ghafurun khabaru awal laha. Rahiman khabar tsani. Ya, tidak disifati na'at, ya. Ya, bukan na'at tapi khabar tsani. Baik, berikutnya. Faddal, dibaca. Ya. Zaki, baca Zaki. Adapun amsa maka dia tadullu ala subutihi fil masah, ya, maka dia menetapkan ala subut apa? Subut khobar, ya, subutihi ay subutil khobar lahu, ya, fil masah lahu ay lil isim lismihi. Contoh amsal faqiru ghaniyan ay sabata lahu ay sabata lil faqir al-ghina waqtal masa. Nah, tetap adanya kekayaan bagi si fakir pada waktu sore. Namun kebanyakan amsa, asbaha, sor itu semua nanti bisa bermakna sor. Ya, tidak bermakna sesuai waktu yang ditunjukkan. Semua nanti kebanyakan bermakna sor. Ya. Asbah itu kita katakan amsal fakir, kita katakan aja maknanya sorol fakir ghaniyah. Kan enggak mesti sore. Ya. Mungkin kalau ada qarinah bahwasanya sore dia kaya, ya udah. Kita katakan maknanya waqtal masa. Ya. Ada juga asbaha di pagi, inna tadullu ala subutihi subutil khabar lahu lil isim fi sabah. Asbaha Zaidun nasyita. Zaid di waktu pagi rajin dia. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, ini asbahtum maknanya sirtum soro. Maka di waktu pagi dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Enggak demikian. Gimana? Hah? Fa asbahtum fasirtum bi ni'matihi, maka jadilah kalian dengan nikmatnya ikhwana, menjadi bersaudara. Ya. Maka ta ismuha ikhwana khabaruha. Ridwan bukunya belum ada. Masih kosong. Oh, kosong. Nah, habis ya. Udah mulai buku ini udah mulai banyak yang meminati. Habis. Oh, judulnya jelas, Duratul Bahiyah Syarah Mutamimah. Jangan bilang Syarah Mutamimah. mesti jelas judulnya. Duratul Bani syarah mutarnya. Ntar kayak siapa ya? Subul Salam dikasih syarah Bulughul Maram. Banyak tuh yang beli kan siapa tuh? Yang ikut kajian di sini keluarga belakang. Pantes mahal. 200 ribu lebih. Taibar kalau begitu. Nah, berikutnya. Adha. Innaha tadullu ala subutihi lahu fintuha. Ya, menunjukkan kepada penetapan khobar bagi isimnya di waktu duha. Adha Zaidun maridan. Zaid di waktu duha sakit. Dhalla fa innaha tadullu subutihi lahu fin nahar. Ini di waktu siang. Ya, dhalla Muhammadun shaiman. Zaid di waktu Muhammad di waktu siang berpuasa. Wa qawluhu dhalla wajhuhu muswadda. Nah, kalau ini enggak tepat ini di waktu siang. Ini sorok, karena kan ayat-ayatnya sebelumnya Pak, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, kan begitu. Apabila diberikan kabar gembira kepada salah seorang di antara mereka dengan kelahiran anak perempuan, jadilah wajah mereka menghitam dan keadaan dia sangat parah. Memangnya kalau lahir siang doang, bisa malam, pagi, sore, subuh. Ya, wajuh isimnya muswada khabarnya. Wa amma bata fa inna tadullu ala subutihi lahu lailan. Ini menunjukkan penetapan khabar bagi isim di waktu malam. Ya nahu bata Zaidun sahiran. Nah, kalau ini baru cocok. Zaid di waktu malam sahiran begadang. Ya. Cocok ini bukan soror ya, tapi bata. Baik. Adapun laisa fa innaha tadullu ala nafil khabari an al-isim. Nah, dia menunjukkan kepada penafian khabar dari isim. Ya. Dinafikan. Laisa Zaidun qa'iman, maka dinafikan qiyam dari Zaid. Dari isimnya. Wa hiya 'inda al-itlaq li nafil hal. Nah, secara mutlak dia untuk menafikan saat ini. Nahu, karena dia enggak ada fi'il mudhari'nya, enggak ada. Laisa yalisu, enggak ada. Laisa. Nah, laisa Zaidun qa'iman ay al-an in linafil hal, untuk menafikan saat ini. Ya, laisu sawaan. Laisu sawaan, mereka tidak sama ya al-an. Waw isimnya sawaan khabarnya inda taqyid bi zamanin. Adapun kalau ini kalau secara mutlak, adapun kalau secara taqyid ya ada syarat itu bihasa ala hasabihi bi zamanin ala inda taqyid bi zamanin ala hasabihi, itu sesuai dengan kondisi. Ya, misalkan laisa Zaidun qa'iman godan. Nah, ini ada taqyid. Ya udah sesuai. Kap berarti dinafikan qiyam dari Zaid kapan? Besok. Ini inda taqyid. Kalau mutlak al-an. Ya. Laisa bihar mutazawwijan al-an. Ya enggak? Kalau inda taqyid laisa bihar mutazawwijan ba'da sana. Hah, ba'da sana. Tahun depan. Misalkan, nah, itu indah taqyid, kan begitu. Masih kuliah kan? Hah? Ya, boleh. Boleh. Sama pihak kampus boleh antum nikah. Boleh. Ayo udah nikah lah. Cuma boleh-boleh doang mau apa? Ya. Kalau santri yang belum punya penghasilan jangan nikah dulu. Yang udah punya penghasilan silakan nikah. Nah, tapi syarat tinggalnya dekat-dekat sini biar belajar. Tapi kalau nikah habis itu enggak belajar, maslahatnya bagusan belajar daripada nikah. Nikah habis itu hilang pelajaran. Berarti maslahatnya banyakkan mana? Hah? Nah. Bukan begitu Ramon? Kok Ramon sih? Ya Ramon. Bukan begitu. Jadi gimana? Jadi nikah? Enggak. Jadi. Pak Anwar itu dari saya itu. Itu sepupunya si Paris. Bingung Paris. Yang mana ya? Ntar Paris panggil antum paman. Uncle Raymond, Ami Raymond. si Faris langsung mikir, siapa ya? Cium tangan Faris temu Raymond. Kasih uang jajan. Kasih uang jajan. Si Faris bingung, siapa ya? Nang Faris dapat uang jajan dari Uncle Raymond. Asani maya manu hadal amal bisyarat. Nah, yang kedua yang beramal dengan amal ini yaitu amal kana merupakan isim menasabkan khobar dengan syarat. Ayat taqaddama nafyun aw nahyun aw du'aun. Mesti didahului oleh nafyun, nahyun atau doa. Kalau kana kan enggak mesti didahului. Kenapa itu? Hah? Suruh belum ya? Udah selesai dah isai itu. Oh, suruhnya belum. Wah, kelewat. Fa inna hata dulu ala tahawuli wal intiqal. Dia menunjukkan kepada perubahan, perpindahan. Sorotinu ibrikot. Tanah itu berubah menjadi cerek ya, pendi. Sorobehar mutazawijan. Berubah jadi bujang lapuk. Menuju nikah. Behar dibalak Raymond itu. Raymond usianya berapa? 3 berapa? Oh enggak ya? Masih kepala 2? Oh 27. 27 udah bilang aja. Behar berapa? Oh jauh Behar. Belajar dulu dah. Zaki belajar dulu Zaki. Ini yang ana khawatirin si Zaki panas kalau Raymond nikah. Nah, gak apa-apa nikah sambil belajar itu. Banyak kok di Yaman itu menikah sambil belajar gak masalah. Di Jember juga begitu kan Raymond? Banyak, ya silakan. Cuman kan mereka tetap belajar kan? Tetap belajar. Tuh kemarin tuh mahasiswa STDI Jember yang kesini tuh pas kajian subuh salam, dia mau datang rutin karena dia lagi cuti. Dan nikah itu cuti karena istrinya mau melahirkan. Nah, apa? Cuman tetap belajar. Cuman yang muskilah itu nikah habis itu ngilang. Mending kalau ngilang tempat belajar tempat lain, tidak sibuk cari nafkah, sibuk dari itu. Akhirnya dipalingkan dari nikmat ilmu menuju nikmat rumah tangga. Nikmat ilmu itu enggak terhingga, ya enggak? Taman surga jauh ya, nikmat ya. Antum kenal Irop kayak gini enggak? Laisa, Soro, Bata. Nikmat enggak? Nikmat. Kemarin pelangak-pelongo, sekarang tiba-tiba ngerti. Ya, suruh ngertiin bisa itu nikmat. Nikmat, nikmat enggak berat? Nikmat banget. Ya, gara-gara nikah, repot. Sibuk banting tulang. Gojek. Akhirnya lupa. Jangankan satu tahun, 3 bulan aja udah lupa. Saya bilang 3 bulan pernah pengalaman di sini Pak, apa ya tahun lalu di sini ya? Enggak ada ya. Oh, Ridwan ada tahun lalu di sini. Ada nih Ridwan kenal ada anak yang dari luar. Dia cepat belajar Ajrumia, hafal. Amsyat Asyafia belajar. Ngerti cepat dia. Sebulan itu. Habis itu kerja dagang sana sini sana sini. Ya, dagang sana sini sana sini. Hah? Absen 3 bulan. Padahal langsung jadi kori. Ya, ingat ya Ridwan. Jadi kori. Yang lain belum bisa, dia udah bisa jadi kori. Yang lain masih bingung ajrumiyah, dia langsung bisa ajrumiyah. Dari nol, bisa ajrumiyah. Om Surat Asyibiyah ngerti. Ngerti, langsung ngerti gitu. Anak SMA umum, belajar, ngerti. Ngerti. Kori-korinya dulu kan awal-awal sedikit. Si Iqbal, siapa? Mirzam itu masih di bawah dia lagi. Hah? Ya model-model itu lah. Akhirnya dagang. Dagang, gak belajar 3 bulan. Datang lagi ke sini, udah hilang. Pas. Terus teman-temannya udah pada maju semua. Muncul siapa sih Mirzam, Akbar. Wow, kalah langsung dia. Bingung dia langsung. 3 bulan, bukan setahun. 3 bulan. Hilang langsung. Bingung dia. dulu ngerti ya. Padahal dia korinya. Kayak gitu. Cepat ilmu itu cepat gampang. Susah diambil, gampang lepas. Diambilnya susah. Ya enggak? Antum biar ngerti kayak gini aja belajar udah berapa bulan. Eh lepasnya gampang itu. Lepasnya gampang. Ya ada murajaah lepas, maksiat lepas. Maka keliru kalau ikhwah lagi belajar, nikah habis itu ngilang. What? Remon, jadi catatan. Pikirin. Hah? Apa? Dagangnya di WA. Nah. Istrinya suruh dagang. Suruh jawab-jawab chat. Enggak, kurir gampang. Keponakan ada si Faris. Tapi kalau antum enggak bisa manajemen, lagi belajar, pikir nikah udah nanti dulu. Nanti dulu, sabar. Ya. Sabar dulu. Ya enggak? Sabar, belajar dulu. Harga pikiran nikah juga antum. Hah? Masyaallah. Niko, ini jangan Niko lagi nih. Itu udah ada inceran soalnya di Dayak sana. Dayak iya sana udah. Pernah tuh ngomong kan dia kan keceplosan apa ngomong. Ada inceran dia di sana. Yang kan tuh incer itu muslim apa masih kafir? Hah? Muslim? Waduh tuh kan udah gawat. Ngincer-ngincer dia. Hei, belajar dulu. Ngincer-ngincer. Bahaya dia nih. Diam-diam menghanyutkan. Si Yudi, antum juga lagi. Enggak, taranya dulu belajar. Tapi barang penting. Zaki, gimana Zaki? Hah? Udah gak sabar? Si sabar. Tahun ini jadi berangkat haji? Insyaallah. Kalau ada dibatalin corona gimana? Gak jadi berarti. Tunda. Gantinya nikah aja katanya. Nah. Asal imaya malu hadal amal bisyarti ayat kepada munafi launahin auduaun. Nah ini sudah ada empat zala, fatia, bariha, infakka. Ya, ini mutasarif semua. Ya, walayazalunahu. Tapi mutasarif hanya sampai fiil mudori. Kalau yang tadi semua tu fiil amr ada fiil amrnya. Asbahayusbihu asbih. Ya. Karena ya kunukun. Kalau ini cuma zala yazalu, udah gitu aja. Wala yazalun, nah ini lihat didahului oleh la. Wala yazaluna mukhtalifin, yazalun. Lihat perhatikan, mana isimnya? Wow. Nun, nunnya apa? Tanda rafa'nya. Karena di fi'il mudhari dia min af'al atau min amsilah al-khamsah. Mukhtalifin khabarnya. Mansub bil ya, wala matul mansub bil ya karena dia jamak mudzakkar salim. Ya. Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Nah. Lanya itu la apa itu? Hah? La nafiyah apa la nahiyah? La nafiyah. Kalau la nahiyah majzum dong dia. La yazalu. Ya enggak? Itu la nafiyah. Cuman di footnote ditulis apa? La nahiyah. Kan tidaklah mereka berselisih gitu. Bukan janganlah mereka berselisih. Kalau la yazalun berarti majzum bila nahiyah walamatu jazbihi hatfun nun. La nunnya tetap ada. Itu bukan la nahiyah tapi nafiyah. Hah? Ya salah tulis itu. Nahu lan nabraha alaihi akifin. Lan harfu nafiin wa nasbin nabraha fil mudhari ya, bariha yabrah, fi'il mudhari mansub bilan, taib. Dari bariha isimnya, mana isimnya? Nun, domir mustatir wujuban takdiru nahnu, nahnu alaihi jar majrur muta'alliq dengan akifin. Akifin khobar wa alamatu nasbihi alya, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Taib. Wa qawlu syair ya, sah. Sah itu ya sahibi. Ini murakham. Pernah belajar kan di mutamimah kan murakham? Aish, Aisyah, ya Aish. Fatimah, ya Fatim. Murakham. Ya, sah ya sahibi. Itu di fitnat. Ya. Kata beliau, hadal bait min al-khafif wa la a'rifu lahu qailan. Diketahui siapa yang berkata. Sah. Ya. Sah, dia tahu di fitnat i'rabnya. Munada murakham ala ghairi qiyas. Ya sahibi aslinya. Syammir. Dia fil amr bi kasl mim. Fa'ilu domir mustatir fi wujuban takdiru anta. Ya. Wahai temanku, syammir, bersungguh-sungguhlah, ijtahid maknanya. Ya. Bersungguh-sungguhlah, wala tazal, lanya baru la nahya. Itu kan lihat di footnot, lanya baru la nahya. Tazal, baru fil mudhari majzum bila nahya. Alamatu jazmi sukun, akhir. Sukun pada akhirnya. Wa mudhaf, wala tazal, ya. Mana fa'ilnya tazal, domir mustatir fihi wujuban takdiruhu, anta. Zakirul mauti, ya. Dan tetaplah engkau mengingat kematian. Ya, bersungguh-sungguhlah. Dan tetaplah engkau melihat mengingat kematian. Fanisyanuhu. Fa'nya fa' ta'liliyah. Sebabnya. Karena melupakannya. Nisyan mubtada. Huwa mudhaf. Dolalun adalah kesesatan. Khobar. Mubinun na'at dari khobar. Syahidnya di sini mana? Ya. La tazal haitsu taqaddama ala tazal, ya, haitsu taqaddama ala tazal shibhun nafyi wa huwa an-nahyu, di mana shibhun nafyi yaitu an-nahyu mendahului tazal, ya. Wa qawlihi wa la zala munhallan bi jar'ika al-qatru, ya. Wala zala munhallan, ya, lihat di i'rab footnote nomor 2. Ini adalah syait ini akhir dari bait tawil qalahu dzurramah ismuhu Ghailan ibnu Aqabah. Awalnya sadruhu ala yaslami ya daramayya alal bilai alal bala alal bila wala zala munhallan bijar'ika alqatru. Ala yasalmi, ingatlah wahai salmi, ya. Salmi fil amr minas salamah wahiya albara'atu minal uyub, berpas diri dari uyub, ya. Ala ketahuilah, ya salmi, dia fi'il amr. Berarti maknanya gimana? Ya, ketahuilah, selamatkanlah daro maya. Selamatkanlah daro, rumah atau kampung maya. Ya. Maya, lihat, maya ismu mra'atin. Walaysa tarkhima maya kamakila. Dia nama perempuan, bukan tarkhim dari maya. Dia nama perempuan aja. Kampungnya si Mayyah. Alal bila. Ya. Alal bila lil musahabah. Ya. Maknanya min. Ya. Taib. Kemudian wala zala. Lanya itulah apa? Wala zala. Mana irobnya lanya? lanya la du'aiyah. Dan semoga semoga dia munhallan bijar'ika al-qatru. Di irab dulu biar kita artikan. Munhallan khobar muqaddam bijar'ika jar majrur. Mun ya bi muta'alliq bi munhallan wa mudaf af mudafun ila al-qatru isim muakhar. Oh gini. Dan semoga karena dia du'aiyah lanya. Lanya du'aiyah dan semoga hujan munhallan menyirami bijar'ika kawasanmu. Nah. Baik, wa qauluhu. Terus baca. Ya. Arga-arga. Istimrar thubuti wa hadhihi al-afali ma'naha an-nafy fa idha dakhala 'alayha an-nafy sara ma'naha nafy an-nafy wa an-nafy an-nafy istimrar thubuti wa inna maqam an-nahy wa al-du'a maqam an-nafy bi anna al-mutluba bi anna al-mutluba bihima tarku al-fi'li wa tarkuhu nafy fa misalu taqad nafsi qawlu ta'ala wa la yazalu mukhtalifin wa lan yabra'a 'alayhi aqifin fa huwa fi yazalu ismuka wa mukhtalifin wa barka wa tawilu mustatiru fi al-nabra'i nabra'a ismuka wa aqifin wa barka wa taqulu fi il-fatka wa fadika wa al-fatka zaydun sabiyya wa ma fadika muhammadun misalnya takdirnya i atau syair pada tazal dari awal maut pada nabi itu pada zaman negara yang sumun walau dijazmini asyukul bahwa asal itu insan wasmuka mustatirun iha wujubah biruhu alta pada awal maut i kabar misalnya takdirnya i atau syair pada yang pada tazal munhallan bijar'ika al-qatru fala nasiyatun du'a nasiyatun du'a yatun wa munhallan qabaru zal muqaddam wa qatru ismuka akhar wa makna ad-du'a bidari mayyata bilawami usuli al-matari bisari itiha bi'anna al-matari khayyat al-qafi wa nabati. Wah, satu halaman sendiri sih Arga. Ya. Wa arba'atun ila akhir hadhihi al-arba'ah tadullu ala mulazamatil khabar lil ism. Yang empat ini menunjukkan mulazamah ya. Senantiasanya khabar pada isim ala hasabi ma yaqtadil hal, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh keadaannya. Ai sawaun dama bidawamihi, apakah dia tetap dengan ketetapannya? Misalkan mazala zaidun azraqal ainain, ya itu dia tetap terus begitu sifatnya, enggak berubah-ubah. Ya, zaid senantiasa matanya biru, azraqal ain, ainain, kedua matanya biru. Kan ya terus-terusan gitu. Bukannya tahun lalu matanya belok merah, sebelumnya lagi merah jingga, sebelum lagi pinki-pinki, enggak. Nah, ini dama bidawamihi. Salon dama bidawamihi. Aula atau tidak? Artinya sebelumnya enggak kayak gitu. Contoh, mazala Zaidun qaiman. Memangnya qaiman terus? Ya enggak? Kan ada bisa jadi tiduran, julusan, nongkrongan, ya, ngedeprokan. Aduh gitu. Ya, id minal ma'lum, ya karena sudah diketahui annahu la budalahu minal julus, karena dia pasti dia pasti duduk. Wal murad anna dzalika, yang dimaksud adalah hal tersebut aksaru ahwalihi. Kebanyakan kondisinya mazala Zaidun qa'iman. Zaid senantiasa berdiri. Wa inna mashtaratu fi hadhihi al-af'ali, nah mereka para ulama mempersyaratkan pada fi'il-fi'il ini taqadduma an-nafyi au shibhihi. Mereka mempersyaratkan pada fi'il-fi'il ini mesti didahului oleh nafyun atau syibahnya. La yazalu, lam yazal, lan yazala, lan yazala, begitu. Hah? Baik. Li'annal qasda minal jumlati istimrarus subuti. Karena tujuan dari jumlah yang didahului oleh empat ini, zala, bariha, fati'a, ya, infakka, ini semua tujuannya maksudnya adalah istimrarus subut, kontinunya penetapan, ya, penetapan apa? Penetapan khobar pada isim. Wa hadhihi al-af'alu ma'naha an-nafyu. Sedangkan fi'il-fi'il ini maknanya semuanya penafian. Fa idza dakhala 'alaiha an-nafyu sara ma'naha nafya nafyi. Apabila didahului oleh penafian, maka maknanya nafyan nafyi. Ya. Berarti enggak nafyan nafyi. Maka maknanya adalah ya, menafikan yang ditiadakan. Ya, sama dengan apa? Ada. Menafikan yang ditiadakan. Sama dengan apa? Ya ada. Kalau begitu. Wa nafyun nafyi istimrarus subut. Yang dimaksud nafyun nafyi menafikan yang tidak ada sama dengan berarti apa? Istimrarus subut. Berarti apa? Adanya ketetapan istimrar subut. Contoh misalnya begini. Ya. La yazalu Zaidun qaiman. Ya. La yazalu Zaidun qaiman. Apa artinya? Zaid senantiasa berdiri. Ditetapkan itu. Kan kalau tanpa la yazalu Zaidun qaiman. Ya, berarti enggak. Nah, ini dinafikan yang enggak, berarti ada, kayak begitu. Baik, berikutnya. Wa inna ma qama nah, ini ya. Wa inna ma qama an-nahyu wa du'a'u maqaman nafyi. Nah, nahyu dan doa itu menempati posisi nafyun. Kenapa? Karena matlub yang diinginkan dari keduanya, dari nahyu dan doa adalah ya apa? Tarkul fi'li, meninggalkan fi'il. Ya, wa tarku nafyin, dan meninggalkan wa tarkuhu nafyun, sedangkan meninggalkan fi'il sama dengan menafikan. Contoh, pemisalu taqaddumin nafyi, yang didahului oleh nafyin, wala yazalu mukhtalifin lan nabraha alihi akifin. Ya, maka waw pada yazalun, ya, itu yazalun, wawnya itu adalah isimnya, khobarnya domir mustatir, ya, wa domir mustatir pada nabrah itu isimnya, ya, khobarnya mana? Akifina lan nabraha alihi akifin. Wa taqul fi infakka wa fati'a man, ya, sedangkan anda katakan pada infakka dan fati'a, misalkan anda katakan man fakka Zaidun musallian, Zaid senantiasa sholat, wa ma fati'a Muhammadun mustahidan, Muhammad senantiasa bersungguh-sungguh. Nah, itu maknanya sama. Misalu taqaddumin nahyi qawluhu qawlu syair wa la tazal dzakiral maut. Wala tazal dzakiral maut. La tazal itu kan lahnya nahiyah. Bukan maknanya jangan engkau mengingat kematian. Ya, tetapi tetaplah engkau mengingat kematian. Ya, bersungguh dia tetap anda tetap mengingat kematian. Lainnya la nahiyah. Ini yang tadi ya. Ya benar. Adapun la yazalun itu bukan la nahiyah tapi la nafiyah. Ya, tazal fil mudhari majzum bila nahiyah. Wa alamatu jazmi sukunu wa huwa muttasarifun min zala yazalu. Ya. Isimnya mana? Domir mustatir fiha wujuban takdiruhu anta. Dzakira khabarnya. Dzakira khabarnya. Misal yang didoa oleh doa wala zala munhallan bi jar'ika alqatru. Ini yang tadi ya. Lainnya la nafiyah doa ya. Munhallan khabar zala muqaddaman. Al-qatru isimnya mu'akhar wal ma'na du'a lidari mayyah bidawami nuzuli al-matar bisahatiha. Maknanya apa? Doa untuk kampungnya si mayyah ya agar senantiasa turun hujan ke pekarangan rumah mereka. Li'anna fi dhalika hayatal ardi wan nabati. Ya li'anna fi dhalika hayata. Karena yang dibikin itu adalah kehidupan karena yang dibikin itu terdapat kehidupan untuk bumi dan untuk tumbuh-tumbuhan. Cukup ya? Bisa dipahami sini? Ya, subhanallah, bihamdika, syadalah, ilah, makasih.